Iya, kamu jangan nakal ya, Sul. Satu buah temang di sini ada Toma Promosindo, betul? Juga Api Video Shooting. Iya, Pentil Komoditi, terima kasih. Iya. Mas Nyoto di bawah sama Dokter Anda, Mbak Titi. Iya. Dokter Andesa Nyoto beserta dengan Ibu Dokter Iya. Anda Titik, terima kasih. Oke, yuk cus. Sisa buat semuanya, kita goyang bareng lagi. Sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus rasa kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Ada lagi yang ku harap. Okay.